Ya, kita akan sama-sama lihat. Alkitab adalah firman Allah. Dia memegang kuasa dan otoritas tertinggi di dalam kehidupan. Ya, semua back to Bible. Tolok ukur yang paling tinggi di dalam kekristenan adalah Alkitab. Bukan kata pendeta, bukan ajaran agama tertentu. Tetapi otoritas tertinggi adalah Alkitab. Segala sesuatu diuji di dalam Alkitab. Diilhamkan oleh Allah sendiri. Di dalam konteks Alkitab, kata ilham atau inspirasi berarti dinafaskan oleh Allah. Ya. Theopneustos, Theos Allah, dan pneo artinya bernafas. Allah yang mengilhamkan sendiri. Jadi bukan karena karya manusia, bukan karena kehebatan manusia, bukan karena manusia punya daya akal yang begitu luar biasa. Tapi Allah sendiri yang memampukan manusia untuk menuliskan Alkitab ini. Inspirasi dan penulisan Alkitab itu sendiri, yaitu proses di mana Roh Kudus bekerja melalui para penulis Alkitab, menggunakan bahasa dan kemampuan dari penulis untuk menuliskan wahyu Allah. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, penulis Alkitab itu siapa saja yang Bapak Ibu kenal? Eh? Paulus, ya. Yang lain? Matius, Lukas, Yohanes, ya, Petrus. Kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, sama enggak pekerjaannya? Sosial budayanya, pendidikannya, beda ya. Jadi ada yang dari tingkat yang Paulus, dia berguru sama siapa gurunya? Gamaliel. Lalu kalau Petrus, dulunya? Yohanes? Yohanes? Apa profesi Yohanes? Iya, nelayan. Lukas? Dokter. Amos? Gak tahu, perjanjian lama sih ya. Amos apa? Gembala. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, beragam profesi yang Tuhan pakai. Pasti punya intelektualnya juga berbeda. Bahasanya berbeda. Kemampuannya juga berbeda. Tapi yang menarik adalah Roh Kudus bekerja di dalam diri seluruh penulis Alkitab. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 20. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Kita baca bersama-sama ya. Dah. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Ya, kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 1 2 3. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Yang terutama harus diketahui bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jelas di situ dikatakan bahwa nubuat bukan berasal dari manusia. Bukan dari dorongan keinginan manusia, tetapi dari dorongan Roh Kudus. Jadi bukan karena sukanya dia, ya, aku mau tulis ini aku demen gitu ya. Lalu dari kepintaran dia, ya, kayaknya aku dapat ide begini deh, ya. Tapi itu karena Roh Kudus yang mendorong orang-orang tersebut menuliskan kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, di dalam Perjanjian Lama, ya, di situ kalau kita baca gitu ya di kitab Keluaran itu bagaimana Allah berfirman dan Allah menyuruh mengajarkan ya melalui tradisi oral. Jadi Allah berbicara ya. Di Keluaran 4 ayat 15 sampai 16 dikatakan dalam Perjanjian Lama itu disertai lidah dan diajarkan oleh Tuhan. Jadi ada tradisi oral, ajarkanlah anakmu berulang-ulang gitu ya. Selalu dikatakan tradisi oral ya, perkataan. Di kitab Ulangan 18, diberikan firman dalam mulutnya, Allah memberikan langsung. Dan mengajarkan, kalau mengajarkan yang bukan perintah Tuhan itu harus mati atau dihukum. Ya, itu yang sudah Allah percayakan kepada Israel. Di Yeremia 1, itu Yeremia ditaruh perkataan-perkataan dalam mulut Yeremia dan tidak dapat ditolak. Bahkan itu digambarkan bagaimana Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang menaruh firman dalam mulut Yeremia. Dan di Habakuk 2 ayat 2 sampai 3 itu disuruh menuliskan firman oleh Tuhan. Ya, jadi itu secara oral, itu yang Allah berikan di dalam era perjanjian lama. Sementara di dalam perjanjian baru, di Galatia 1 ayat 11-12 itu diperoleh dari Tuhan. Ya, jadi sudah ada penulisan-penulisannya. Lalu di 1 Tesalonika 2 ayat 13, jemaat Tesalonika menerimanya sebagai firman Tuhan. Ya, jadi ajaran dari Paulus, ya, Paulus mengajarkan inilah kebenaran firman Tuhan dan mereka menerimanya sebagai firman Tuhan. Di 2 Petrus 3, menurut Petrus, Paulus menuliskan berdasarkan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, jadi itu yang dikutip oleh Petrus. Ya, Paulus menuliskan berdasarkan hikmat yang dikaruniakan kepada si Paulus. Jadi sudah ada bentuk tulisan. Kalau tadi di perjanjian lama lebih mengarah kepada oral. Allah sendiri yang memberikan dan menaruh firman itu. Di 1 Petrus 1 memperoleh berita Injil dari Roh Kudus. Jadi itu yang kalau kita lihat. Semua fungsi kenabian memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ketika orang menuliskan Alkitab. Ya, kalau kita lihat ada 66 kitab di sini, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Itu bukan karena manusia. Tetapi pertolongan Tuhan, karya Roh Kudus yang menggerakkan orang-orang tersebut untuk bisa menulis kebenaran firman Tuhan. Nah, berbagai pandangan yang salah di dalam pengilhaman Alkitab, ya kalau kita lihat, ada 4 pandangan yang umum orang katakan. Pandangan salah yang pertama adalah adanya inspirasi natural. Jadi anggapannya penulis adalah orang-orang jenius. Dan tidak membutuhkan bantuan adikodrati. Di luar itu enggak perlu. Mereka adalah orang-orang jenius. Tapi tadi Bapak Ibu sudah sebutkan ya. Kalau orang jenius ada yang namanya nelayan. Betul ya? Gembala ya. Nah berarti enggak seperti itu ya. Bukan karena natural dari si penulis itu yang hebat. Ya itu anggapan pertama. Bukan karena mereka yang hebat. Yang kedua, pandangan yang salah yang kedua adalah dari inspirasi parsial. Ya, atau inspirasinya hanya sebagian, ya bukan keseluruhan yang kita sebut dengan misalnya secara makro gitu ya, tapi parsial, bagian-bagian kecil, ya mikronya saja. Yaitu ada bagian Alkitab yang diilhami dan ada yang tidak. Misalnya yang diilhami itu yang bisa kita terima dengan iman, bicara mengenai iman. Nah, itu yang diilhami Tuhan. Tapi kalau bicara mengenai sejarah, kronologi itu bukan. Ya, jadi ada dua pandangan. Mereka mengatakan inspirasinya hanya parsial. Ada kemungkinan berarti Alkitab salah. Ya, kalau kita lihat nubuat di perjanjian lama tergenapi di perjanjian baru, kalau kita lihat berarti adanya sejarah dan kronologi yang bukan diilhamkan oleh Allah, berarti ada pergeseran, betul ya? Ada perbedaan, ada ketidaksamaan nubuat perjanjian lama setelah digenapi di perjanjian baru. Tapi ternyata setelah kita baca Alkitab, ada gak yang bergeser? Ada gak yang salah? Enggak. Siapa yang melakukannya? Tidak mungkin manusia. Manusia selalu salah meleset. Gak usah jauh-jauh ya. Kita keluar dari ruangan ini aja bisa salah. Pencet lift lantai berapa aja udah salah. Kita selalu salah. Ada dalam kesalahan. Tapi kalau di dalam Alkitab, penulisan Alkitab, nubuat tidak pernah salah. Tergenapi. Yang ketiga, inspirasi konseptual. Hanya konsep Alkitab yang diilhami, sedangkan kata-katanya tidak. Jadi, ada kemungkinan Alkitab salah. Minggu lalu sudah dibahas ya, bahwa ketidakbersalahan Alkitab. Ya, minggu lalu. Nah, kalau kita lihat, ketika Allah mengilhami penulisan Alkitab ini, Dia adalah Allah yang maha sempurna, Dia yang memampukan penulis Alkitab menuliskan kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang salah di dalam penulisan Alkitab. Ya, jadi pandangan yang ketiga, inspirasi konseptual juga tidak tepat. Yang keempat, inspirasi pendiktean. Jadi Allah benar-benar mendikte isi Alkitab kepada para penulis. Harus seperti ini, harus begitu. Nulisnya begini, gitu ya. Orang beranggapan begitu. Padahal kalau kita lihat, perhatikan gaya penulisan Alkitab. Bapak Ibu suka perhatikan gaya penulisan Alkitab? Ada nabi-nabi yang kalau nulis sepertinya suka ngadu sama Tuhan. Masih ingat nabi siapa yang punya diary? Tuhan, kau lihat musuh begitu. Daud misalnya. Siapa lagi? Tuhan, perhatikan musuh-musuhku. Kok dia seperti itu? Ada juga yang menuliskan ini dengan cinta kasih yang luar biasa. Kalau kita bacanya terharu banget gitu. Iya, gayanya siapa? Cinta kasih. Kasih. Yohanes. Ya, jadi kalau kita perhatikan bagaimana ketika mereka menuliskan dengan gaya yang Tuhan izinkan, boleh mereka pakai, ya, manusia yang Tuhan gerakkan, kita lihat menjadi berkat buat kita. Begitu kayanya isi Alkitab ini. Dengan berbagai macam latar belakang si penulis Alkitab, membuat kita semakin memahami, oh seperti ini. Beda Lukas ketika menuliskan, ya, seorang dokter dengan Petrus misalnya, ya. Oke, nah pandangan yang salah ini seharusnya adalah pandangan yang bersifat dinamis, yang mampu mengubahkan manusia. Ya, jadi manusia berubah karena dia mengenal kebenaran firman Tuhan. Banyak hal kalau kita lihat adanya perubahan orang-orang ketika membaca firman Tuhan. Ya, ya misalnya kalau kita baca Saulus menjadi Paulus, dia berubah ketika dia mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, nah pengilhaman dalam penulisan Alkitab ini, Alkitab bukanlah kumpulan ayat demi ayat yang setiap katanya didiktekan secara langsung dan mutlak oleh Tuhan tanpa sentuhan manusia. Ya, jadi Alkitab bukan kumpulan ayat demi ayat yang setiap katanya didiktekan langsung dan mutlak oleh Tuhan tanpa sentuhan manusia. Kita sama-sama lihat 1 Korintus 2 ayat 13. Silakan yang sudah ketemu bisa bantu di 1 Korintus 2 ayat 13. Siapa saja yang sudah bertemu, Puan? Iya. Iya, bukan hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Ya, jadi sini dikatakan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai Roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Jadi Allah selalu ya ada di dalam di balik ya. Proses penulisan, pengilhaman Alkitab itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di situ, Allah itu selalu memilih unsur-unsur dunia yang terbatas. Contohnya misalnya, tempat, ya, jelas sekali. Misalnya, pagi-pagi benar ketika hari sudah hari gelap, Tuhan pergi keluar dan berdoa di sana. Itu bicara tempat, ya. Lalu bicara waktu, ya, masih gelap. Apa sih maksudnya masih gelap? Ya, biasanya itu kalau dikutip untuk saat teduh ya, mengajarkan orang bagaimana mulai saat teduh misalnya. Lalu budaya, budaya setempat seperti apa? Kenapa sih kalau wanita harus berpakaian sopan? Nah, itu ada konteks budaya, ya. Lalu ada konsep konteks bahasa, ya. Dunia untuk menyampaikan firman-Nya. Jadi Allah selalu memakai momen-momen seperti itu yang ada dalam kehidupan manusia untuk dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi melalui panca indera, melalui nalar, itu Allah izinkan. Jadi kalau kita baca Alkitab, bukan semuanya mengawang-awang, kita tahu, oh seperti ini. Kenapa ya dicatat misalnya, dan Tuhan menangis. Kenapa ya dicatat misalnya, Tuhan lapar. Kenapa di situ dicatat misalnya ada belas kasihan. Nah, di situ kalau kita lihat, di situlah peranan bahwa ketika Allah memberikan firman Tuhan, dia selalu memakai konteks yang kita bisa pahami dan kita bisa rasakan, ya. Dan yang kedua, setiap kalimat di dalam Alkitab dinafaskan Allah, termasuk tata bahasanya atau verbal. Ia berbicara melalui para penulis menggunakan tangan dan kata-kata mereka, namun semua didasari pada pengilhaman Roh Kudus kepada para penulisnya. Ya, yang tadi saya sudah katakan dengan kata-kata, dengan gaya bahasa, ya kita lihat latar pendidikannya, kita lihat sosial budayanya, kita lihat pekerjaannya, ya. Mereka menuliskan dengan gaya bahasa yang berbeda. Ya. Jadi tapi bukan berarti manusia itu didikte seperti itu, ya. Misalnya kalau kita lihat Markus seorang Romawi, ya. Lukas dia orang Yunani. Matius dia orang Yahudi. Tetapi kalau kita perhatikan, mereka menulis dalam pola yang sama. Ya, itulah yang diilhami oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat berbagai macam kebangsaan ada di situ, tetapi polanya bisa sama. Ya, gaya bahasa boleh berbeda, tetapi pola penulisannya sama. Kalau bukan Allah, siapa yang kira-kira bisa melakukan itu? Ya, itulah pengilhaman yang Tuhan kerjakan di dalam penulisan Alkitab. Di 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan, sekalipun manusia yang menuliskan kitab suci, kata-kata yang mereka tuliskan adalah kata-kata Tuhan sendiri. Meskipun Tuhan memakai orang-orang dengan keunikan pribadi dan dengan gaya menulis yang berbeda-beda, Allah mengilhamkan setiap kata yang mereka tuliskan. Allah yang mengilhamkan kata-kata yang mereka tuliskan. Coba kita bandingkan Matius 5 ayat 17-18. Matius 5 ayat 17-18. Silakan Bapak Ibu yang sudah ketemu bisa bacakan buat kita. Matius 5 ayat 17-18. Ya, jadi di situ Allah bukan membatalkan hukum Taurat, tapi Dia datang untuk menggenapinya. Bahkan satu iota, satu titik pun, ya tidak akan berubah. Alkitab sudah tepat dan sudah cukup buat kita memahami kebenaran Firman Tuhan. Jadi nggak ada kata Alkitab masih kurang, kayaknya belum komplit gitu ya, belum afdol kalau nggak ditambahin ini. Enggak. Alkitab yang Tuhan berikan buat kita sangat lebih dari cukup untuk kita mengenal kebenaran firman. Untuk kita mengenal siapa Kristus. Untuk kita boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, jadi disitu dikatakan, meskipun Tuhan memakai orang-orang dengan keunikan pribadi dan gaya menulis yang berbeda, Allah yang mengilhamkan setiap kata yang mereka tuliskan. Jelas, jadi jangan ada keraguan. Kalau Alkitab ini dikatakan, oh bukan, itu hanya cerita-cerita dongeng. Oh enggak, yang ini nyata, yang ini enggak, gitu ya. Jadi kalau kita seringkali meragukan, benar enggak ya, bahwa itu adalah dari Tuhan sendiri atau bisa-bisanya manusia. Nah kita lihat, Tuhan jelas mengatakan, diilhamkan oleh Dia. Dan Dia yang menggenapi kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ya, jadi kalau disimpulkan, saya coba pakai bagan di situ. Pengilhaman Alkitab, itu buat siapa, buat apa? Secara inspirasi yang menyeluruh. Inspirasi itu dari Allah. Ya, diinspirasikan oleh Allah sendiri. Diilhamkan kepada manusia yang menuliskannya. Ya, jadi idenya, inspirasinya dari Allah itu adalah merupakan karakteristik yang penting bagi firman Tuhan. Supaya kita tidak digoyahkan, tidak digoncangkan dengan ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita mau menguji sesuatu hal, basicnya adalah firman Tuhan. Jadi gak bisa kita katakan kata pendeta A atau B. Kata gereja ini, gereja itu. Enggak. Ya, jelas pengilhaman Alkitab ini inspirasinya secara menyeluruh oleh Tuhan sendiri. Dan itulah karakteristik yang penting dalam firman Tuhan. Seluruh kata, seluruh konsep atau ide, itulah pengilhaman Roh Kudus kepada penulis. Jadi inspirasinya Allah, Allah mengilhamkan kepada penulis untuk menuliskan. Ya, tidak perlu diragukan lagi karya Roh Kudus dalam hidup penulis-penulis yang diberi tanggung jawab, diberi anugerah oleh Tuhan untuk menuliskan kebenaran firman Tuhan. Nah, bukti Alkitab adalah firman Allah. Ketika kita tadi belajar inspirasi dari Allah dan Allah memberikan kepada manusia untuk menuliskan, ya. Jadi manusia mendapatkan pengilhaman oleh Allah sendiri. Nah, buktinya apa? Yang pertama, pengakuan dari Alkitab itu sendiri. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ya, bahkan Kristus sendiri, Dia membandingkan ketika Dia mengajar di Bait Allah, Mesias, Dia berbicara tentang nubuat, Dia berbicara tentang dirinya sendiri, itu ada di dalam Alkitab. Dan yang kedua, bukti-bukti lain. Yang pertama, bukti yang kita bisa sebutkan, Alkitab bisa bersatu dan harmonis. Ya. Kok bisa ya Dia bersatu dan harmonis ya? Saya coba cari begitu ya, waktu kuliah bibliologi. Ya, di situ ada 10 keunikan Alkitab. Alkitab katanya ditulis itu selama 1500 tahun. Nah, 1500 tahun ini dengan hitungan mulai dari Musa, dia menuliskan pada 1400 sebelum Masehi, sampai kepada Yohanes tahun 95 Masehi, di Wahyu ya, kitab Wahyu, ketika Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Ya, jadi 1500 tahun. Dan dia melibatkan 60 generasi, ya, itu Alkitab, ya, bersatu dan harmonis. Kenapa bisa harmonis? Ini ya keunikannya. Ditulisnya oleh 40 penulis dengan berbagai kalangan, budaya berbeda, latar belakang berbeda, ya, sosial berbeda, pekerjaan berbeda yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Lalu ditulisnya di tempat yang berbeda, ya, dan ditulis di 3 benua yang berbeda, benua Afrika, Eropa, Asia, ya, beda penulisnya, ya. Lalu ditulis dalam 3 macam bahasa. Dan Alkitab ini adalah, kalau boleh disebutkan, adalah satu kitab yang paling jujur. Yang paling jujur bicara kejelekan sifat manusia. Buku yang paling menelanjangi hidup manusia, Alkitab. Di situ diungkapkan betapa jahatnya manusia. Dia enggak pernah mencari Allah. Tapi kalau kita baca Yohanes 1, ketika Allah datang kepada milik kepunyaannya, apa yang dilakukan milik kepunyaannya? Menolak dia. Ya, itulah kejelekan manusia dan itu seluruhnya ditelanjangi oleh Alkitab. Alkitab berisi nubuat dan kebenaran yang sudah digenapi. Sering kalau kita lihat di dalam, kita mengikuti perjamuan kudus atau kita ikut dalam kebaktian Jumat Agung, selalu ada perbandingan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nubuat terjadi, gak pernah bergeser, gak pernah salah. Ya, Alkitab yang memuat hal seperti itu. Lalu Alkitab itu adalah buku yang paling bertahan melalui kritikan dan penganiayaan. Berapa banyak orang-orang yang mencoba untuk menggoyang isi Alkitab, meragukan bahwa ini adalah firman Tuhan. Tapi Alkitab tidak pernah goyah. Makin banyak orang yang merindukan untuk boleh membaca Alkitab. Ya, kalau kita tahu bagaimana Alkitab diterjemahkan ke dalam sekian bahasa, ya. Kalau di dalam catatan yang saya temukan, katanya Alkitab itu diterjemahkan ke dalam 2060 bahasa. Indonesia sendiri itu punya bahasa ibu, punya bahasa daerah. Dan itu diterjemahkan ke dalam bahasa ibu setiap daerah di Indonesia. Dan Alkitab itu katanya adalah buku terlaris di dunia. 150 juta Alkitab terjual setiap tahunnya. Ya. Lalu buku ini atau Alkitab ini paling banyak diterjemahkan berulang-ulang. Di berbagai bahasa tadi, dicetak ulang sangat banyak. Kita boleh lihat buku siapa yang diterjemahkan berulang-ulang banyak. Dan kita terkagum-kagum. Huh? Harry Potter gitu ya. Sampai ngantri-ngantri gitu ya. Atau buku apa lagi? Kan banyak kita sebutkan, oh ini cetak ulang loh, beli loh gitu ya. Kalau gak beli, oh, baru sehari di launching udah habis. Kalah sama Alkitab. Alkitab begitu luar biasa, tidak usang dimakan waktu. Ya. Dan Alkitab ini punya pengaruh yang sangat luar biasa. Seorang penjahat sekalipun bisa bertobat karena membaca Alkitab. Kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalamnya, bagaimana mungkin? Saya bayangkan ketika kita baca novel, novel apa sih yang menurut kita paling bagus? Misalnya kesetiaan suami terhadap istri. Wah, bapak-bapak dianjurkan beli. Kalau baca ini, bapak-bapak akan tahu bagaimana resep kesetiaan terhadap istri. Lalu bapak-bapak semua baca ya di GRI, dikasih gratis gitu ya. Baca, waktu baca, oh iya benar nih, kayaknya mesti begini nih. Ya kalau misalnya bangun tidur istri, kalau bisa sediakan sarapan sekali-kali gitu ya. Oh lah kalau ulang tahun jangan lupa, pagi-pagi kamu lah orang pertama yang mengucapkan. Karena banyak bapak-bapak lupa ya, lebih banyak yang nyucapin anaknya atau temen ya. Bapak-bapak lupa misalnya. Hal-hal kecil diajarin tuh. Ya saya pernah tuh baca buku begitu. Bagaimana menciptakan suami istri yang ideal dalam rumah tangga ya. Begitu baca, rasanya sih pengen melakukan. Oh iya gitu ya. Oh berarti kita kasih hadiah. Oh berarti kasih perhatian bentuknya begini. Lalu sering-seringlah menelpon sebagai bentuk perhatian Anda. Yang ada juga kita keganggu kan. Nelpon melulu lu gitu ya. Nah waktu kita baca itu, tergerak gak sih kita untuk berubah? Waktu bacanya mah pengen banget, bayangin ya. Makanya saya suka bilang sama suami saya, seumur-umur 18 tahun menikah, satu yang gak pernah dilakukan, gendong saya. Dia bilang, bisa amsyong katanya kalau gendong kamu. Ya, saya baca buku tuh ada di situ ya, wah bagus banget nih gitu ya. Saya bilang cuma satu yang gak pernah, belum pernah digendong seumur umur, ya sampai sekarang ya sama sekali belum pernah di dalam, di atas di kereta boro-boro nggak pernah ya. Nah waktu baca itu pengen berubah nggak? Enggak. Ya, berapa banyak kita membaca sesuatu buku yang waktu bacanya pengen melakukan, misalnya menjadi orang tua bijak, pengen melakukan? Enggak. Tapi Alkitab, ketika seorang penjahat sekalipun membaca itu, dia bisa berubah. Saulus contoh yang paling sering. Bisa ya penganiaya jemaat Tuhan berubah. Siapa yang bekerja kalau bukan Tuhan? Jadi segala sesuatu tidak ada yang mustahil ketika kita baca firman Tuhan. Walaupun kita menolak mengatakan, saya sering kali kalau masuk di dalam KTB, ya kelompok KTB, mahasiswa bilang, udah dibahas bu, ini udah lewat bu kita. Tapi waktu kita bahas lagi, kita akan menemukan sesuatu yang baru. Karena Alkitab tidak pernah habis dipelajari. Kita bisa lihat dari sisi ini loh. Ternyata kita dulu gak nemu loh. Sekarang bisa nemu loh. Itulah Alkitab. Hebat, luar biasa. Tergantung dari sisi mana ketika Allah bekerja dalam hidup kita, kita bisa temukan yang baru. Oh, yang dulu kita gak pernah lihat. Oh, sekarang ternyata ini loh. Gak pernah habis. Jadi gak pernah kuno kalau kita belajar atau kita misalnya membuat bahan khotbah atau apapun ceramah gitu, seminar dari Alkitab. Kan kalau buku-buku referensi yang lain kuno ya. Itu kalau kita pakai, ah udah kuno kayak planet dulu. Pluto, kita udah hafalin tuh ya planet paling akhir. Sekarang udah enggak kan? Nah kalau Alkitab enggak ada revisi-revisi. Ternyata salah loh menuliskan. Bukan Wahyu kitab terakhir di sini. Enggak ada begitu. Semuanya adalah betul. Tidak ada perubahan. Alkitab, di dalam Alkitab, semua nubuat dan ramalan dalam Alkitab terjadi dengan tepat. Banyak buku yang paling takut adalah ketika dia harus di change dengan apa, dibuktikan dengan kenyataan. Terbukti apa enggak nih? Nah, banyak buku yang enggak bisa bertahan di situ, tapi Alkitab bisa. Dan Alkitab tetap terpelihara sampai sekarang. Jelas. Kita enggak mau baca Alkitab pun bukan berarti Alkitab itu berkurang hikmat atau wibawanya. Alkitab tidak pernah tergantung dalam kehidupan manusia karena dia difirmankan oleh Allah sendiri. Nah, sifat dari Alkitab. Alkitab itu punya wibawa tertinggi. Ya. Lalu punya kejelasan. Kita enggak perlu ragu lagi. Maksudnya apa ya? Jelas. Ya. Dia dituliskannya kejelasannya sangat jelas dan dapat dimengerti. Kenapa bisa dimengerti? Karena Roh Kudus yang menolong kita memahami. Bukan berarti kita baca Alkitab langsung ngerti, bukan. Tapi Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti. Ya, misalnya kita menafsir, ada orang menafsirnya secara alegoris. Ya, begitu lihat ini, oh maksudnya pasti ini. Dia enggak pernah belajar latar belakang, dia enggak pernah belajar geografi, dia enggak pernah tahu kaitan ayat sebelumnya apa. Tapi ketika kita bisa menafsir, itu karena pertolongan Tuhan, ada karya Roh Kudus. Dan ada motivasi yang benar ketika kita baca firman Tuhan. Ya. Alkitab adalah keperluan mutlak untuk mengenal Kristus. Kita enggak usah jauh-jauh. Ya, belajar sama siapa, gereja mana gitu ya, hamba Tuhan yang bertapa di mana misalnya. Alkitab sangat cukup ya, keperluan mutlak kita. Ya, dia cukup untuk mengajarkan kita mengenal kebenaran firman. Tidak perlu ada mukjizat-mukjizat yang kita harus lihat dan percaya. Tidak perlu ada mimpi-mimpi yang membuat kita semakin mencintai Tuhan, enggak. Dengan Alkitab sangat lebih dari cukup mengenal siapa Kristus. Alkitab berupa satu kesatuan, ya. Dia memiliki satu kesatuan, yaitu intinya berita keselamatan di dalam Kristus. Dan finally, atau terakhir dari Alkitab adalah, dia merupakan hakim tertinggi. Ya, segala keputusan dalam hidup manusia, kita bisa mengambil bersumber di dalam Alkitab. Alkitab mengatur tata hidup yang begitu luar biasa. Yang gak ada persinggungan, yang gak akan ada perselisihan, semua mengacu kepada Alkitab. Nah, perbedaan Alkitab dengan buku-buku lainnya, kalau Bapak Ibu lihat, Alkitab firman Allah, jelas ya, perbedaan yang pertama. Yang kedua, Alkitab berkuasa karena ada inspirasi dari Allah, beda dengan novel-novel atau buku-buku yang kita baca. Alkitab unik dalam segala hal, yang tadi saya sudah ungkapkan, ada 10 keunikan minimal. Ya. Dan Alkitab itu relevan sepanjang sejarah dan selalu digenapi. Relevan. Ya. Dulu waktu saya sekolah minggu, saya baca Alkitab yang sama. Waktu saya masuk di pemuda, di remaja, di pemuda, saya baca Alkitab yang sama. Sampai hari ini, saya masih baca Alkitab yang sama. Dan gak pernah kuno, gak pernah beda, gak pernah salah. Ini Alkitab yang luar biasa. Digenapi sepanjang sejarah, ya. Dia selalu okay. Nah, segala yang diilhamkan oleh Allah di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Biasanya Bapak Ibu yang ikut KTB gitu ya, ikut pembinaan pasti sering didengar ayat ini, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab nih ya, memang bermanfaat untuk apa? Saya coba bagi tuh empat begitu. Pertama untuk mengajar. Ya, Alkitab untuk mengajar jelas. Ya, seorang pendeta ketika dia mengajar kepada Bapak Ibu bersumber dari Alkitab. Yang kedua, Alkitab menyatakan kesalahan. Ya, menyatakan kesalahan. Sama seperti cermin. Kalau kita ngaca tuh ya bisa kelihatan tuh ya rambut kita naiknya kurang apa enggak ya, alis mata ketinggian apa enggak gitu ya. Seperti itu, menyatakan kesalahan kita nih, kamu udah melakukan seperti ini nih. Kamu harus berubah, itu Alkitab. Memperbaiki kelakuan. Kita bisa tahu kita benar atau tidak dari mana? Dari Alkitab. Makanya kalau kita bacakan hukum Taurat ya, di situ ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa kita gak boleh berzina? Dari mana kita tahu kita gak boleh mengingini apa yang menjadi milik sesama kita? Dari Alkitab. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Hidup benar dari Alkitab. Timotius, dia belajar kebenaran firman Tuhan lewat nenek dan ibunya, Eunike dan Louis. Ya. Lalu kalau kita lihat lagi siapa? Agustinus. Itu juga belajar dari kebenaran firman Tuhan. Semuanya ini untuk apa? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Untuk kita, supaya kita menjadi lebih baik. Nah, di Alkitab kita bisa mengenal pribadi Allah. Ya, kita bisa tahu Allah Maha Tinggi, Allah Maha Baik, Allah Adil, Allah Maha Tahu, dan Allah yang Cemburu. Lalu kita juga bisa mengenal siapa diri kita. Nah, katanya manusia itu seperti rumput. Ya, kalau angin melintasinya maka dia enggak ada lagi. Jadi kita mesti hati-hati dengan hidup kita. Enggak ada apa-apanya. Lalu manusia siapa seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Tahu dari mana kita? Dari Alkitab. Makanya kita enggak bisa sombong, merasa diri paling hebat ya, the best begitu ya. Oke, lalu manusia itu lebih berharga daripada domba kata Tuhan. Dan manusia sebagai biji matanya. Jadi ketika kita belajar, aku dikasihi loh sama Tuhan. Bahwa aku berharga loh bagi Tuhan, ya. Dari mana? Dari Alkitab kita tahu. Nah, inilah inti berita karya keselamatan Kristus. Ini ada di dalam Alkitab semuanya. Manusia diciptakan segambar dengan tujuan yang paling mulia. Citra Allah ada dalam diri manusia. Lalu ada ular, iblis masuk ke dalam ular. Adam dan Hawa, manusia tidak taat, dia jatuh ke dalam dosa. Ada kematian rohani atau kematian kekal. Bukan hanya sampai situ, Allah memberikan putranya Yesus Kristus buat kita. Menebus anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dan bukan hanya sampai situ, dia akan datang lagi di akhir zaman menjemput kita. Jadi hidup kita tahu mau kemana kita, menuju kemana nanti saya. Tidak pernah di dalam kekristenan hidup kita menggantung dan gak jelas. Tapi kita tahu mau kemana kita setelah kita mati. Bagaimana memahami Alkitab? Ya, Bapak Ibu yang sudah bersaat teduh pasti sangat sudah tahu. Belajar dengan hati dan berdoa. Membaca Alkitab setiap hari. Belajar Alkitab dengan topik. Topik ini menolong kita untuk enggak lari-lari ya. Kalau kita bicara mengenai topiknya misalnya tentang kasih dari 1 Korintus 13. Kita bisa tahu, jangan suka cuplik sana sini sini. Nanti malah kacau belajarnya, ya. Biarkan Alkitab atau firman-Nya berbicara. Jadi dengarkan apa yang kita gali dari kebenaran firman Tuhan. Resapi dan lakukan. Jadi bukan hanya kita tahu secara pengetahuan, tetapi kita menjadi pelaku firman seperti Yakobus 1 ayat 22. Dan kesimpulan yang terakhir, pertama dari Alkitab ini, hanya pikiran yang tak terbataslah yang dapat menyusun kitab dari segala kitab. Manusia punya pemikiran yang terbatas. Seorang profesor sekalipun dia punya pemikiran yang terbatas. Yang kedua, Alkitab adalah sebuah buku yang memuat pesan universal bagi manusia. Kenapa disebut dengan pesan universal? Di dalam Alkitab ini, anak kecil sekalipun, orang pintar sekalipun, dia dapat dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi semua usia, semua kalangan bisa dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan takut, jangan pernah mengatakan Alkitab buat anak sekolah minggu aja, saya mah udah enggak lah, apalagi saya udah opung-opung, udah enggak perlu lah ini ya, udah hafal luar kepala gitu ya. Enggak. Alkitab ini itu adalah untuk semua usia, universal. Berapapun usia kita, Alkitab sangat cukup buat kita mengenal firman Tuhan. Alkitab hanya dapat dimengerti dengan pertolongan Roh Kudus, karena ia membuka pikiran kita untuk memahami kebenaran firman-Nya. Ketika kita membaca Alkitab, mintalah Tuhan untuk menolong kita. Karena dengan kekuatan kita, dengan apa yang kita miliki, intelektual kita, gak bisa menolong kita memahami kebenaran firman-Nya. Bukti terbesar dari Alkitab akan kita ketahui kalau kita sendiri bersedia menerapkan isinya dalam kehidupan. Ya, jadi kalau kita hanya sekedar membaca, ya kita gak akan bisa menemukan apa itu rahasia terbesar dalam Alkitab. Ya, kalau Bapak Ibu pernah baca seorang bernama Alexander Smith gitu ya, dia itu adalah pemberontak yang menenggelamkan kapal Inggris Bounty. Mereka terdampar di satu pulau. Ya, pada saat itu mereka ada dengan pelaut Inggris, orang Tahiti ya, lalu ada anak perempuan begitu. Nah, pada saat mereka terdampar di pulau itu, ada salah seorang yang bisa membuat penyulingan alkohol. Dan akibatnya satu pulau itu sering mabuk-mabukan, tingkat kriminalitas tinggi. Terjadilah huru-hara di situ. Nah, seorang yang selamat dari kelompok tadi yang sudah menenggelamkan kapal Inggris Bounty itu namanya Alexander Smith. Dia ketemu Alkitab tuh ya, di sebuah peti yang diangkut oleh sebuah kapal. Dia baca tuh Alkitab. Pada awalnya dia gak ngerti, tapi lama-lama dia baca, dia menemukan, oh seperti ini loh sebetulnya hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Dan dia mengajarkan orang-orang itu kebenaran Alkitab tadi kepada pulau yang ada, yang tempat mereka terdampar tadi. Nah, di tahun 1808 ya, ada kapal dari Amerika mendarat di pulau itu. Dan ajaibnya katanya mereka mengatakan, pulau itu adalah pulau yang berbeda. Pulau yang sama sekali gak pernah ada kekerasan, gak pernah ada penjara, gak pernah ada pemabuk-mabukan. Pulau itu, satu pulau itu bisa berubah karena Alexander Smith tadi. Dia tahu dari mana bisa merubah orang-orang ada di pulau itu, dari Alkitab yang dia temukan. Ya, itu sangat kita lihat bahwa bisa mengubah siapapun ya, ketika kita mau menerapkan itu dalam hidup kita. Dan terakhir, Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran Allah bagi dunia yang hilang dan menuju kematian kekal. Yang dapat dipercaya itu melalui pemuritan. Ya, jadi kita bisa memberikan pengajaran tentang firman Tuhan itu dari mana? Dari pemuritan. Ya. Makanya kalau di komisi pembinaan, kalau di gereja kita boleh sama-sama kebaktian, kita masuk dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, dibina. Nah, disitulah kita banyak bisa menggali kebenaran firman Tuhan. Bersyukur ketika Allah memberikan gereja kita begitu kaya, kesempatan-kesempatan untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Begitu kaya pembentukan-pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup bergereja kita di tempat ini. Dan terakhir saya ambil dari Mark Twain yang berkata begini, bukan hal-hal yang tidak saya mengerti dalam Alkitab yang meresahkan saya, melainkan justru hal-hal yang saya mengerti. Jadi yang meresahkan dia bukan hal-hal yang dia gak mengerti, justru yang dia mengerti yang bisa meresahkan dia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita sudah tahu banyak hal tentang Alkitab. Kita sudah tahu isi Alkitab dan bahkan kita sudah melakukannya dalam hidup kita. Maukah kita terus dipakai Tuhan? Ketika kita sudah belajar pengilhaman Alkitab, semakin menyadari bahwa Tuhan sendiri yang menginspirasi Alkitab itu. Sehingga jangan pernah ragukan lagi kebenaran Alkitab. Sehingga jangan pernah ragukan lagi bahwa Allah berbicara melalui Alkitab. Inilah firman Tuhan yang nyata, yang dia berikan buat kita. Kalau ada Yakult, sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Kalau Alkitab, sudahkah Anda baca Alkitab pagi ini? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang diberikan kepada kami melalui Alkitab. Terima kasih Tuhan, di dalam Alkitab sangat cukup untuk kami mengenal siapa Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan selalu menolong kami untuk kami semakin memahami kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami boleh Tuhan angkat menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan beri kepercayaan. Tuhan ajarkan kami sendiri untuk kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Alkitab boleh menegur kami, mengingatkan kami, bahkan mungkin menghajar kami ketika kami melakukan hal-hal yang mendukakan hatimu. Bapa, saat ini kami mau kembali lagi untuk kami boleh semakin mengambil komitmen belajar kebenaran firman-Mu. Sehingga kami mampu mempertanggungjawabkan iman percaya kami di tengah-tengah dunia ini. Alangkah malunya kami sebagai orang Kristen jika kami tidak dapat mempertanggungjawabkan iman kami. Ajar kami Tuhan, menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ajar kami menjadi juru bicaranya Allah ketika kami harus bersaksi tentang Engkau. Karena kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar bagaimana pengilhaman Alkitab di dalam karya keselamatan Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur untuk Gereja Reformasi Indonesia, Jemaat Antiokhia. Begitu banyak program yang diberikan buat kami. Biarlah kami boleh mengambil bagian, untuk kami boleh dibina, kami boleh belajar, karena kami masih banyak kekurangan. Tapi satu hal kami tahu, Tuhan yang akan menolong kami. Tolong kami Tuhan di dalam keterbatasan kami. Untuk kami semakin mau dibentuk oleh Tuhan di dalam gereja ini, melalui setiap program yang sudah Tuhan berikan, di dalam pengurus, di dalam gembala sidang kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh memampukan kami. Belas kasihan-Mu menolong kami. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.